Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Karena perlu kita ketahui, musyrikin mereka mengikrarkan tauhid rububiyah. Yang musyrikin ingkari dan musyrikin tidak menyepakatinya sebagaimana kesepakatan kita adalah dalam masalah tauhid uluhiyah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ini tidak disepakati, tidak disetujui oleh siapa? Musyrikin. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka mengatakan demikian. Maka kita katakan kepada jemaah tauhid itu sama dengan tauhidnya musyrikin. Maksud dan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah itu sekalian seperti la ilaha illallah yang disebut musyrikin. Nah, tidak ada penambahan terhadap tauhid ini kecuali hanya diinginkan tauhid ar-rububiyah yang demikian ini diikrarkan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi dan tidak memasukkan mereka dalam Islam. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah, la khaliqa illallah di zaman dahulu, ini tidak mengatakan mereka di dalam Islam. Ini namanya tauhid rububiyah. Mereka pun tidak mengerti apa itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Mereka tidak mengerti. Tauhid kan kamu satu, la ilaha illallah. Ya ini karena kamu tidak pernah belajar. Persis apa yang saya ketemui daripada jamaah tabligh di sebuah terminal. Datang kepada saya seseorang jamaah tabligh mengatakan, ya saudaraku, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kok bilang saya saudaranya? Ternyata saya dikiranya berpakaian seperti ini saudaranya. Mau jauh lagi, sudah berapa hari? Saya katakan, saya jauh lagi tiap hari. Karena jalan-jalan yang diminta jauh lagi. Nah, dan saya keluarnya tiap hari juga. Tidak mengenal waktu. Sekarang ini saya lagi mau keluar untuk ke negeri sana memberikan dakwah. Kata memang demikian para sahabat dahulu dengan kepala kudanya. Dari kemana kepala kudanya mengarah, maka dia mengikuti kepala kudanya. Saya katakan, berarti sahabat ini mengikuti kebinasaan kudanya. Ketika kudanya masuk ke dalam jurang, sahabatnya juga masuk ke dalam jurang. Sekarang saya tanya kamu, asarnya suami atau enggak? Dia tidak bisa menjawab asar itu suami atau enggak, karena dia tidak mengetahui ada asar suami atau enggak. Nah, terjadilah perbincangan dengan saya. Lantai sampai akhir daripada perbincangan itu dan puncak kemarahan saya, pada waktu itu terpaksa saya marahin di terminal. Karena orang ini tidak tahu diri ternyata. Nah, kita katakan ya Allah lebih baik antum ya belajar memperdalam akidah manhaj yang benar, agama yang perlu dibelajar terkhusus akidah. Kata dia, alhamdulillah kita sudah mengerti akidah walaupun tidak membaca kitab. Bagaimana kalian mempelajari akidah? Katanya saya cukup melihat matahari dan bulan, saya mengakui adanya Allah pencipta. Oh, itu yang disembelih Rasulullah. Kalau hanya mengakui bulan dan matahari itu Allah pencipta, itu yang disembelih Rasulullah. Dan yang musyrikin. Iya, sudah kalian. Akhirnya, naam, tempat kalian. Bukan dari-dari. Nah, orang-orang pada mempertanyakan, ada apa ini kok Pak Kiai marah-marahan dengan santri? Ya, atau boleh buat ya Pak. Masalahnya orang ini tidak tahu diri, karena sudah diberikan ilmu, ngeyel. Nah, walhasil, akhirnya dia tak tinggalkan. Harus saya berdiri, tidak berdiri lagi. Tapi kita ingin dari cerita ini, ya bagaimana bodohnya orang terhadap akidah. Maka engkau tahu mereka ini tidak mengerti akidah. Jangankan kau rubiah, kau uluhiyah, kau mereka tidak paham yang demikian ini. Ya, jangankan jamaah tabligh yang seperti ini. Tingkatan iya un aja. Dari nama kalau ada anak iya yang di sini. Naam. Tidak mengerti mana kau rubiah, mana kau uluhiyah, kau asma'ah. Ilmu tahib di sisi mereka ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu filsafat. Apalagi jamaah tabligh ini. Naam, yang bodohnya tidak habis-habis. Naam, sehingga benar apa yang dikatakan, pengertian mereka la ilaha illallah, tidaklah lain dan tidaklah bukan, kecuali apa? Tauhid, rububiyyah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Waqala aydan, aqidah Tuhan. Aqidah yang jamaah tabligh, atau firqa tabligh ini, Aknaful madhab fikhi as'ariya maturidiyya fil aqidah jisriya naqsadandiyya qadiriyya sahrawadiyya di tariqatul tasawwuf. Ini ada di halaman 81 dari cetakan yang kedua. Tadi cetakan yang pertama, ini cetakan yang kedua. Dari kitab tersebut. Akidahnya firqatul tabligh aknaf dalam madhab fikhi. Itu pun kalau tahu mazhab Abu Hanifah itu bagaimana. Terkadang mereka tidak ngerti mana mazhab Abu Hanifah, mana mazhabnya Ahmad Ibn Hanbal atau mazhabnya para imam al-Ahli. Nah, tidak mengerti mereka yang pokok apa dikatakan dengan temannya, ya itulah. Sehingga kau dapat mereka belanja buku, beli kitab-kitab yang tidak benar sekalipun tidak apa-apa karena mereka memang tidak mengerti. Tidak apa-apa di sisi mereka, tidak menjadi masalah di sisi mereka, karena mereka tidak mengerti ini benar atau salah. Ini benar atau salah. Saya juga ketemu dengan seseorang yang dia menunaikan i'tikaf di satu masjid, kita juga menunaikan i'tikaf di satu masjid, ketemu. Orang ini tadinya masih normal, tapi akhirnya jadi majnun. Dari stres. Nah, orang-orang berbuka puasa dengan makan, dia katakan Rasulullah itu berbuka puasa dengan minum susu pak. Pertama dia mengatakan Rasulullah berbuka puasa dengan minum susu tidak ada dalilnya. Rasulullah berbuka puasa dengan apa? Atkam, tidak ada dalilnya. Akhirnya jadi stres orang, minum susu, loyo dia, minum susu, loyo, kita sudah tegak sholat, dia mulai diluhi aja. Kita bilang, mati, tangsi, lama-lama ini. Minum susu, pak. Nah, setelah loyo, nah, sholatnya pun tidak makan, sembrono. Ya, subhanallah. Sisi mereka pun tidak jelas. Nah, demikian. Sisinya dalam mazhab, mazhab fikri itu aknaf, mengikuti mazhab Abu Hanifah. Tapi ini bagi orang-orang yang mengerti ya, orang-orang pinternya, orang-orang bodohnya, tidak mungkin. Nah, bahkan dalam ya, orang-orang bodoh, mereka ngumpulin di Jawlah katanya. Kemana? Ke negeri Yaman. Kenegriaman Sahadromos kemana jauh untuk memanggil orang untuk masuk ke dalam masjid. Padahal di negeriaman ini banyak orang masuk ke dalam masjid. Lantas setelah jauhnya ini ya kuat mereka kan orang-orang bodoh diturun untuk berdakwah, enggak ngerti bahasa Arab wala a'i'u atau ba'i'u, enggak ngerti kata pemimpinnya sudah selama pakai bahasa Indonesia aja. Jadi orang Arab ini di selama Indonesia, saudara-saudara sekalian, orang Arab ini, ada apa yang dikatakan ini jangan terbit. Naam, marilah kita untuk sholat, jalan sama-sama. Dengan kalimat, habis, tidak dibacakan, wala. Cerita aja dulu. Adakan terjemahnya dari orang Indonesia yang pinternya di sisi mereka. Dia lulusan Al-Azhar, Mesir. Oke, lucu. Nah, dia terjemahkan jamaah tabligh ada. Dia katakan kepada orang Arab, ya kabilah tersebut, katanya ini adalah wahidupun min Indonesia. Dia terkandang ma'atum, wah berbicara dia. Dia tadi berbicara tentang ini, padahal ternyata terjemahannya berbeda dengan yang dikatakan orang yang berbicara ini. Anak Indonesia yang duduk, yang orang Arab, anak Indonesia yang orang Arab ini, karena dah ketahuan dia anak Indonesia, tapi na'an orang Indonesia dari na'an dari Indonesia ini, dari orang Arab, jemaah Indonesia, cerita dari kita ketahuan kemarin. Ini penerjemahan orang Indonesia ini berbeda dengan apa yang dikatakan orang Indonesia. Maka ditegur na'am orang yang demikian ini. Ya subhanallah. Ini orang yang pintarnya. Orang yang pintarnya lirikan al-adhad. Jadi, kelasnya taraknya orang-orang tidak belajar. Baik. Lantas saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini mazhab fikih mereka. Lantas dari akidah kita dapati Ash'ariyah Maturidiyah. Ash'ariyah Maturidiyah dan ditambah lagi dari Ta'if Ash'ariyah, Jushriyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Syahrawardiyah. Ini Ta'if Ash'ariyah. Itu yang ada pada akidah mereka. Mungkin kalau orang-orang bodohnya kau tanya, sama sudahnya apa sih? Ya, sudahnya Islam dong. Tindaknya siapa itu na'am? Apa yang kita katakan di sini? Jusdiyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Syahrawardiyah, tidak paham. Tapi tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya. Ya, ulama di sisi mereka, bukan seperti ulama di sisi kita. Ulama-nya, ulama orang-orang bodohnya mereka itu. Nah, mengerti yang demikian ini, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tariqatut tatawwuh. Maka kita katakan, tidak ada lagi kita dapat kebaikan. Lengkap sudah musibah dan malapetaka pada zaman kami. Nah, lengkap sudah musibah dan malapetaka pada zaman kami. Wallahu musta'an, wallahu musta'an. وكتب عنه الشيخ من السويدي رحمه الله كتابا نفيسا فريدا في بابه وهو اوسع ما كتب عن هذه الفرقه حيث جمع فيه بين بيان حقيقه هذه الجماعه من كتبها والرد عليها وبين شهاده الشهود العدول من ابناء جنسها وغيرهم ممن حضرت لهم الله ممن حضر له مواقف خاصة مع قادتها وأتباعها وهو مطبوع والحمد لله باسمه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. Di antara kitab yang ada, kitabnya Syekh Hamud Ash-Shawaydi rahimahullah, dan ini kitab yang sangat bagus sekali, kitab yang panjang dan lebar menjelaskan tentang firqah ini. Dia Allah Ta'ala di dalam kitabnya ini mengumpulkan penjelasan hakikat tentang jamaah tabligh dan kitab-kitabnya dan bantahan terhadap mereka jamaah dan kitab-kitabnya, dan penjelasan di sana didatangkan penjelasan daripada persaksian orang-orang yang pernah mengikuti dari kalangan orang-orang yang adil. Dan apa yang terjadi terhadap mereka dengan istilahnya apa? Perhadapan secara khusus bersama tokoh-tokohnya, pengikut-pengikutnya, dan dicetak dengan cetakannya subhanallah, beberapa kali percetakan yang ada. Cuma jamaah tabligh terhadap buku Syekh Hamud Ash-Shawaydi ini, mereka melakukan siryah azimah. Mereka mengatakan Syekh Hamud Ash-Shawaydi tobat sebelum meninggalnya, menyatakan saya tobat dari kitab saya ini dan telah rujuk dan saya bermanhaj jamaah tabligh. Anak-anak Syekh Hamud Ash-Shawaydi marah-marahnya. Yang lakukan bapak bukan mana kebola. Nah, mengatakan bapaknya meninggal demi anak-anaknya. Ustaz Muhammad di sini berani-beraninya mengatakan demikian. Dan tidak didapat dari anak Syekh Muhammad bin Fadli bin Dada. Sehingga kitab perbisan yang baru dari kitab Naam Jamaat Tabligh, Naam tentang tahrir, kol dan tahrir min Jamaat Tabligh ini diberikan catatan oleh anak beliau, kitab ini adalah manhaj bapak kami dan yang kami ketahui terakhir tidak ada perubahan padanya. Tidak ada perubahan padanya. Tapi lihatlah zaman Tabligh, tidak bisa mendatangkan hujjah membuat apa? Kedus. Kedisan inilah ujahnya alun hidayah wal hawa dusta dan turya menghadapkan tidak bisa menjawab dengan ilmiah dusta. Kenapa mereka tidak bisa menjawab dengan ilmiah? Kalian tidak tahu kan? Bodoh-bodoh. Ya sampai cerita anekdot yang ada di sisi mereka banyak lesnya telah bercerita kepada seorang awat yang katanya zaman tadi awat ini sifat Islam. Dia katakan kata saya ini jamaah tabligh. Ini membuat fitnah di keluarga sehingga saya sudah ditangkap dengan ibu dan bapak saya jamaah tabligh. Kenapa dia meninggalkan anak dan istrinya? Dengan peninggalan yang lama dia katakan ini jihad insyaallah. Anak istrinya tidak diberikan makan, tidak diberikan nafkah. Sampai anak istrinya datang ke ibu. Ibu mertuanya minta, bu tolong bu beratnya, karena pikulan tidak memberikan berat wala apa. Namun mengurutannya. Ya, dia nasihatkan kepada istrinya, demikianlah jihad. Ya, istri meminta-minta. Lantas, dari anekdot yang ada, imamahnya tidak pernah di sisi. Dia tidak paham terhadap hadis. Nah, at-tahur syatrul iman. Nah, dia tidak paham. Dia katakan imam saya ini dalam suatu kejadian saya pernah rendam di laut dan kita ini cerita anekdotnya, tidak tahu benar apa yang jelas ceritanya aneh-aneh. Rendam di laut, kita kan berkumpul di atas mama ini. Ya, tanda kita banyak dapat ikan. Kita katakan itu karena mamamu jauh. Ya, mamamu jauh tidak dicuci. Ya, akannya mabuk, lepet. Tewas. Ya, mau cerita anekdotnya itu. Mau menunjukkan karomah. Bahwa dia itu seorang yang karomah. Ya Allah ya Rabbi, cerita anekdot. Ya, seperti ini cerita-cerita yang aneh. Tidak diajarkan di atas ilmu, tidak ada ilmiah di situ mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Juga kataba anhum al-Maizir Muhammad Aslam rahimahullah wa huwa dhani al-jiziyya wa min khiriji al-jami' al-islamiyya bil madinah al-munawwarah wa kataba anhum al-syekh al-doktor Muhammad Taqiyuddin al-Hilali rahimahullah fi kitab Israq al-Munir fi tanbih jama'at tabligh ala akhtaihi wa huwa min awsa ma kutiba fi firqat tabligh wa huwa syadz li kitab Muhammad Aslam. Nah, baik. Dikasiri mimman jana makdu'an ini, hakikat amrih, fahajarahum, wahajarah anhum, wayaktiti damnihim, annahum la yaktamuna bidakwa ila tawhid, bal yungkiruna minha, bal nam yungkiruna minha, yungkiruna minha, wa mimman yadu'una ilaiha. Dan telah jelas di sisi kita semua, dan bagi kebanyakan orang yang tertipu dengan mereka, jelas hakikat perkara mereka, sehingga tidak ada yang lain di situ mereka kecuali mereka yang sudah mengerti, menghajar, mentahdir mereka. dan cukup di dalam penjelasan terhadap mereka, mereka ini tidak beriman terhadap dakwah tauhid, bahkan mereka lari tidak mau berdakwah terhadap tauhid dan lari tidak mau bersama dari orang-orang yang menyerukan kepada tauhid. Menjelaskan ada subhat lagi dari mereka. Kita ini berdakwah tauhid, kita memanggil mereka apa? La ilaha illallah, sudah kita katakan tauhid tidak mengerti la ilaha illallah. Tauhid yang ada di sisi kamu, tauhid rububiyah, tauhid yang dikatakan oleh Nasara, tauhid yang dikatakan oleh Yahud, tauhid yang dinyatakan oleh al-musyrikin. Tidak ada dakwah tauhid di sisi ini. Dakwah tauhid, dakwah kembali kepada kitab dan sunnah, dakwah mempelajari kitab dan sunnah dengan pelajaran yang betul, dan dakwah kepada na'am pemahaman as-salaf salih, bagaimana akidah yang betul. Ini yang diinginkan dengan dakwah tauhid. Menyerukan ummah meninggalkan kesyirikan, menyerukan ummah meninggalkan kebid'ahan, menyerukan ummah meninggalkan segala bentuk ilhad, bentuk perpalingan, bentuk kemungkaran yang menjatuhkan mereka kepada sekalinya mereka di dalam neraka, yang berupa kesyirikan. Demikian saudara sekalian yang digulakan oleh Allah. Kenapa mereka tidak menyerukan kepada baik? Kembali kepada kaidah asal tadi, mereka orang-orang bodoh. Mereka orang-orang bodoh. Tidak belajar. Dan puncak sudah cerita-cerita yang ada kita katakan dengan demikian tadi. Terkadang mereka telah selesai sholat membaca apa? Buku terjemahan. Yang disuruh baca ini berdirian. Suatu waktu yang membaca ini, cuma membaca, dia tidak tahu apa maknanya. Jadi dia membaca demikian dan demikian, ada orang yang berakal budi. Mengatakan, yang membaca, saya minta penerangan, apa makna ini? Ya, seperti di buku demikian, jadi nanti kalau ditanyakan, ya nanti ditanyakan kepada yang lain. Bahasa Indonesia saja dia tidak paham. Karena memang mungkin yang terjemahkan, terjemahannya ruwet. Nah, tapi ini bahasa Indonesia dia tidak paham. Ataupun dia paham, tapi dia mau menerangkan dari sisi syar'i, tidak bisa, tidak mengetahui. Ini yang kita dapat, Allahu musta'an, Allahu musta'an. Dengan demikian, ini sebagai catatan-catatan tentang jamaah tabligh yang ada. Wa insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada enam pertemuan yang lain tentang keterangan-keterangan yang akan datang, karena waktu yang ada di sisi ini kita akan pakai untuk menjawab daripada pertanyaannya yang masuk. Allah ta'ala a'lam. Bahwa siswa yang meninggal ini membutuhkan bantuan dari sisi pendanaan. Artinya, ya beliau rahmatullahi ta'ala mungkin dalam banyak perkara sebelum meninggalnya beliau punya tanggungan-tanggungan, terutama mungkin berhadapan dengan pembiayaan rumah sakit dan yang lain-lainnya, maka ikhwah salafiyin mungkin bisa membantu. Dan ini mungkin dicukupkan dengan pengetahuan yang ada insyaAllah ta'ala. Jadi kita minta ikhwah salafiyin kalau bisa memberikan bantuan moral atau bantuan dengan harta yang bisa dibantukan untuk meringankan keberadaan keluarga yang ditinggal, dilakukan Allah ta'ala a'lam. Dan juga kalau seandainya si mayit rahimahullah ta'ala fil akhir belum disolati, atau kalian bisa untuk menempuh jalannya pada waktu selesai taklim nanti, bisa antum bergabung untuk menyolatinya, karena dengan banyaknya orang yang menyolatinya, akan menjadi kebaikan darinya. Allah ta'ala a'lam. Baik, kita jawab pertanyaan apa yang datang di sini. Namun tentunya pertanyaan yang kemarin yang akan datang, insyaAllah akan dijawab pertanyaan yang berikutnya lah dengan secara berurutan. Apakah orang yang tenggelam dikatakan mati syahid atau tidak? Kalau dia mati syahid, apa dalilnya? Dari hadis yang sahih, bahwasanya ada 5 orang naam jadi tergolong daripada kalangan dari kalangan syuhada. Naam as-syuhada 5 di antaranya adalah orang yang tenggelam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah. Naam. Baik. Jadi orang yang tenggelam ataupun naam dari kalangan orang-orang yang lain. Dari kalangan orang-orang yang lain yang dikatakan suhada. Naam. Dari orang yang berjihad di jalan Allah dari golongan pertama tentunya orang yang dijatuhi di reruntuhan, orang yang kena penyakit taun dan orang yang kena penyakit perut mazkun. Yang penyakit perut ini diantaranya orang yang melahirkan lantas dia meninggal naam di dalam kelahirannya terhadap anaknya. Allah Ta'ala alam. Kita membaca sambil tiduran untuk menghafalnya sebaiknya dia membaca dengan cara yang baik, tapi bukan berarti tidak boleh dengan cara tiduran. Tidak ada larangan dia membacanya dengan cara tiduran, tapi ahsannya yang lebih baik dia membacanya dalam keadaan yang baik pula. Nah, apa hukumnya sholat dengan celana panjang? Sholat dengan celana panjang ya kuat adalah musibah. Sholat dengan celana panjang musibah. Pertama musibah yang pertama, dia memakai celana panjang ini menyerupai orang kafir. Tetap itu kufar. Yang kedua, musibah yang ada, dia memakai celana panjang menampakkan auratnya. Walaupun mungkin dengan celana panjangnya ini tidak menampakkan auratnya secara penampakan langsung, tapi dengan wajah celana panjang ini akan tampak auratnya dengan secara tidak langsung dan akan membuat berbentuk kemaluan. Karena kemaluan itu ada kemaluan yang yaitu aurat yang ghalibah, aurat yang harus sangat dijaga, dan yaitu aurat yang perlu kemahatan penuh daripada kita untuk menutupnya, seperti pantat dan al-dubur wal-kubur. Pantat dan kemaluan depan. Saya minta maaf dari ibu yang pakai celana panjang, demikianlah hukum tadi. Kalau duduk, kemaluan hati, nah, menampakkan bentuknya. Kalau dia sujud ataupun rukuk, belakangnya, belahan pantatnya akan tampak. Nah, beda halnya dengan orang yang memakai pakaian yang tertutup. Ini musibah yang kita maksud. Sehingga itu diantara fatwa ulama tentang celana panjang ini, itu yang pertama makruh. Hukum yang berikutnya, kalau dia menampakkan aurat dan dengan pakaian yang tipis dengan celana panjangnya ini nampak auratnya, batal naam sholatnya. Wallahu ta'ala alam shawab, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih di dalam Sunan Abi Dawud sebagaimana disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Sunan Abi Dawud, naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salli rajul, seorang salat naam fi tarawih wa laysa alaihi rida, melarang seorang yang salat naam dengan celana sirwal, dan sirwal itu gambarannya wa sirwal itu dilarang, gambarannya itu adalah mungkin yang paling pertama kita gambarkan sirwalnya orang Pakistan. Sirwal orang Pakistan lebarnya yang paling pendek lebarnya 1,5 meter. Naam, ini lebarnya. Naam. Ini yang paling pendek. Yang paling panjang 2 meter. Lantas bagaimana kalau dia 1,5 meter pakainya di mana? Saya tahu, tarik. Akhirnya, naam tertutupi. Jadi 1,5 meter ini menutupi selang apa? Bagian bawahnya. Ini pun termasuk di dalam hadis larangan ini. Ini pun termasuk di dalam hadis larangan ini. Larangan makruhnya. Lah bagaimana celana? panjang kita yang tidak terbang, bahkan sekarang sempit ketat ketat. Nah, ketat ketat ini tentunya akan menambahkan Allah.